Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dars kajian pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih berada pada pembahasan penetapan sifat-sifat Allah, dan kita sedang membahas tentang sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang dan pengampun milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menetapkan dua sifat ini, Ar-Rahmah dan Al-Maghfirah? Jawabannya adalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Isbatun bila tamsil, watanzihun bila ta'til. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan, tanpa kita mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dan kita menafikan, dan kita mensucikan tanpa kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir yang kita baca, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, maha luas Engkau, meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Dengan rahmatmu, kasih sayangmu, dan ilmumu. Ini adalah doa atau pujian dari Hamalatul Arsh, para malaikat yang mengusung Arshur Rahman, Arsh milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuji Allah dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Dan disebutkan di dalam ayat ini sifat rahmah dan sifat ilmu milik Allah Azza wa Jalla. Yang mana sifat rahmah Allah mencakupi segala sesuatu. Rahmatullah al-'ammah, sehingga rahmah yang dimaksud di sini sifatnya adalah al-'ammah, kasih sayang Allah secara umum. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir. Kenapa demikian? Dikarenakan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungnya dengan sifat ilmunya, rahmatan wa ilma. Allah menggabung sifat rahmah dengan ilmu, digandengkan dengan ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah segala sesuatu yang dilingkupi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang mana ilmu Allah sampai ke sana, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala luas sampai sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai pada tempat tersebut. Nah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka oleh karena itu rahmat Allah juga tidak terbatas. Bahkan orang-orang kufar juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kufar hanya sebatas perkara duniawi, berbeda dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang kufar. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki kepada mereka berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kenikmatan duniawi lainnya. Naam, mereka mendapatkan hal demikian dikarenakan rahmat Allah itu luas. Rahmatan wa ilma. Luas sebagaimana luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang mukmin, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih khusus. Mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita lanjutkan. Wa kana bil mu'minina rahima. Halaman 65 pada kitab yang kita baca. Alinea yang kedua, wa kana bil mu'minina rahima. Wa qauluhu, dan firman Allah, dan dia terhadap orang-orang yang beriman maha pengasih. Hadza ikhbarun min Allah. Subhanahu wa ta'annahu rahimun bil mu'minina yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Amma fid dunya fa innahu hadahum ila al haqqil ladzi jahilahu ghairuhum. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu bahwasanya Allah Maha penyayang atau maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Allah mengasihi mereka, menyayangi mereka di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, bagaimana bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman? Adapun di dunia, Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka kepada al-haq, kepada kebenaran, yang mana hal ini tidak diilmui oleh selain mereka. Allah tunjukkan kepada mereka al-haq, yang mana kebenaran ini dilalaikan oleh selain mereka. Wa basarahum at-tariqal ladzi dhalla anhu ghairuhum, dan Allah perlihatkan kepada mereka jalan yang mana selain mereka sesat, tersesat. Naam, dari menemukan jalan tersebut. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ketika mereka berada di dunia. Bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar. Naam, lupakan perkara duniawi karena di sana ada kasih sayang lebih besar dari perkara duniawi ini. Dan itu tidak ada nilainya. Kasih kenikmatan duniawi tersebut dibandingkan dengan barakallahu fikum hidayah yang Allah berikan kepada mereka berupa jalan yang benar, jalan menuju kebenaran, yang mana hal ini tidak diketahui, tidak diyakini, dan banyak orang yang tersesat dari jalan yang lurus tersebut. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ketika mereka duniawi. Adapun kasih sayang Allah terhadap mereka di akhirat, fa amanahum minal faza'il akbar wa yudkhiluhumul jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka pada ketakutan yang besar, yaitu pada yaumul mahsyar. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa, terutama terhadap orang-orang yang beriman, yang mana kasih sayang tersebut tidak didapati oleh orang-orang kufar. Berbeda dengan ayat sebelumnya, Naam wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini kasih sayang sifatnya umum. Bahkan orang-orang kafir pun barakallahu fikum juga mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, jadi ayat yang sebelumnya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ini adalah kasih sayang yang sifatnya al-'ammah, ar-rahmatul 'ammah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala luas sebagaimana luasnya ilmu Allah. Segala sesuatu yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ini fungsi digandengkannya sifat ilmu dengan rahmah. Bahkan orang-orang kufar juga mendapatkan kasih sayang dari Allah. Adapun wa kana bil mu'minina rahima, ayat ini, ini adalah kasih sayang yang sifatnya khasah, yang mana kasih sayang tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, sifatnya khusus. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka mendapatkan hidayah kepada al-haq. Ditunjuki kepada mereka jalan yang benar, yang mana banyak dari selain mereka yang tersesat, tidak bisa menemukan jalan yang benar tersebut. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan yang besar pada yaumal mahsyar. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Nah, ke dalam al-jannah. Kasih sayang yang sangat besar dan sangat luar biasa. Dan bahkan ketika naam ahlun nar telah memasuki an-nar dan ahlul jannah telah memasuki al-jannah, Allah Subhanahu wa taala memanggil al-maut dan didatangkan dalam bentuk kabsyah. Dan lalu disembelih. Al-maut disembelih. Sehingga oleh karena itu setelah itu tidak ada lagi kematian. Maka berbahagialah ahlul jannah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang kufar dia akan tambah sengsara dan tambah bersedih. Kita lanjutkan. Wa qauluhu kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rabb kalian mewajibkan atas dirinya ar-rahmah, sifat kasih sayang. Ay aujabaha ala nafsihi al-karimah. Yakni Allah mewajibkan sifat ar-rahmah tersebut atas dirinya yang mulia. Sebabnya apa? Naam tafaddulan minhu wa ihsanan. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan barakallahu fikum dan sikap ihsan terhadap makhluk-makhluknya. Tafaddulan minhu wa ihsan wa ihsanan. Allah mewajibkan ar-rahmah atas dirinya. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Akan tetapi Allah sendiri yang mewajibkan pada dirinya untuk memiliki sifat ar-rahmah. Semua ini adalah dalam rangka untuk memberikan rasa yang lebih terhadap makhluk-makhluknya, ingin memberikan kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Wa hadhil kitabatu kauniyatun qadariyatun lam yujibha alaihi ahadun. Kewajiban ini yang Allah wajibkan atas dirinya sifatnya adalah kauniyah, qadariyah, yang harus dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan atasnya dengan sikap ar-rahmah tersebut. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk salah satu bentuk dari sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, jud, memiliki sikap dermawan. Kemuliaannya sangat-sangat banyak dan tidak terbatas. Terutama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kasih sayang Allah itu mengalahkan al-ghadab milik Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan sikap marah, sifat marah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada sifat marah Allah. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas manusia dengan setiap apa yang mereka lakukan, kalau setiap perbuatan manusia itu Allah balas dengan pembalasan yang setimpal, nah, setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, nah, Allah balas dengan pembalasan yang setimpal, mata roka ala dhahriha min dabba, maka niscaya tidak akan ada lagi yang tersisa di atas muka bumi ini dari makhluk yang melata, mulai dari hewan dan manusia, maka tidak akan ada lagi yang tersisa. Kalau seandainya Allah membalas setiap kejelekan yang dilakukan oleh manusia dengan pembalasan yang setimpal, nah, maka tidak akan ada lagi yang tersisa di muka bumi ini. Nah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang sangat-sangat luas dan bahkan mengalahkan sifat murkanya Allah, sifat marahnya Allah, sehingga barakallahu fikum, Allah memberikan ampunan ketika umat manusia melakukan kejahatan, keburukan, kejelekan sekian tahun. Sebelum dia meninggal, dia bertaubat, mendapatkan husnul khatimah. Maka semuanya itu akan terhapuskan. Nah, kejelekan yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, terhapuskan karena satu taubat yang dia lakukan sebelum dia meninggal. Hanya beberapa saat. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas dan mengalahkan sifat marahnya Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin, tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim." Barang siapa di antara kalian yang melakukan kejelekan dengan jahalah, dengan safahah, nah, dengan kelalaian, kemudian dia bertaubat setelahnya dan melakukan perbaikan, fa'annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, diampuni oleh Allah. Ketika dia lalai sekian tahun dan kemudian dia bertaubat dan melakukan perbaikan-perbaikan setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Kita lanjutkan. Wa qawluhu wa huwal ghafurur rahim. Dan firman-Nya, dan Dialah Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yukhbiru subhanahu an nafsihi annahu muttasifun bil maghfirah war rahmah. Liman taba ilaihi wa tawakkala alaihi. Allah memberitakan tentang dirinya bahwasanya Allah bersifat dengan sifat pengampun dan penyayang. Nah, siapa yang menetapkan di sini? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan untuk dirinya dengan dua sifat ini. al-maghfirah dan ar-rahmah. Allah mengampuni dan memberikan kasih sayang terhadap orang yang bertaubat kepadanya dan bertawakal kepadanya. Walau min ayyi dhanbin kana kasyirki fa innahu yatubu alaihi wa yaghfiru lahu wa yarhamuhu. Walaupun dari dosa apapun, bahkan itu dosa kesyirikan, yang mana dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, maka ketika dia bertaubat, fa innahu yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan memberikan ampun kepadanya dan memberikan kasih sayang kepadanya. Luar biasa. Nah, rahmatuhu wasi'at kulla syai', kasih sayang Allah mencakupi luas segala sesuatu. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, dan bahwasanya kasih sayang Allah itu na'am mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, dan di antara bentuk maghfirah, sifat ampunan yang Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakhlu yaumal qiyamah bi'abdihi, berduaan dengan hambanya pada hari kiamat. Wa yuqarriruhu bidzunubihi, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya dosa-dosanya. Allah mengatakan kepadanya, amilta kadza wa amilta kadza hatta yaqir au hatta yuqir. Lalu dikatakan kepadanya, engkau telah berbuat ini, engkau telah berbuat ini dari perbuatan dosa, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Di dunia Allah tutup aib kamu ini, dosa kamu ini tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Allah tutup perbuatan dosa yang kamu lakukan, Allah tutup ketika di dunia. Dan sekarang di akhirat, Allah, aku memberikan ampun kepadamu. Nah, luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, Allah tutup aib dia sehingga namanya tidak tercemar, sehingga dia tidak dicela dan dijauhi oleh orang lain. Ini di dunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan di akhirat Allah memberikan ampun untuknya. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibmu, maka jangan engkau mau ngumbarnya kepada siapapun. Nah, ini termasuk perbuatan al-mujaharah bil ma'asi. Nah, melakukan perbuatan maksiat terang-terangan. Bukan dia minum khamar tengah jalan terang-terangan di siang hari, bukan dia melakukan kemaksiatan tertentu, naam, di siang bolong di hadapan orang banyak, lah. Dia melakukannya pada malam hari, sendirian, tidak ada orang yang tahu. Hanya saja ketika pada pagi harinya dia menceritakan, saya habis begini, habis begitu, saya melakukan ini tadi malam. Barakallahu fikum, ini adalah al-mujahir. Al-mujahir bil ma'asi la yaghfirullah. La yaghfirullahu lahu. Orang yang berterang-terangan melakukan perbuatan maksiat, dan seperti yang kita sebutkan tadi juga termasuk terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, hanya dengan menceritakan dan menyebutkan kepada orang lain. Barakallahu fikum, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, ketika Allah sudah menutup aibmu, maka jangan engkau buka. Barakallahu fikum. Akibatnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala fallahu khairun hafidha. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjaga. Hadza mimma hakahu Allah taala an nabihi Ya'qub alaihi salam hinama talaba minhu banuhu an yursila ma'ahum akhahu wa ta'ahadu bihifzihi. Ini adalah ayat ini termasuk di antara yang Allah hikayatkan tentang nabinya Ya'qub alaihissalam, yang mana ketika putra-putranya banuhu, putra-putra Ya'qub, meminta kepada bapaknya untuk mengirimkan kepada mereka saudaranya, adiknya Yusuf alaihissalam. Kisahnya masyhur, antum bisa baca di dalam surat Yusuf. Barakallahu fikum. Ketika ketika itu umat manusia dilanda paceklik yang panjang, maka Ya'qub mengutus putra-putranya ke sebuah kerajaan yang mana di situ ada Nabiullah Yusuf alaihissalam yang telah diselamatkan. Dan ketika mereka bertemu dengan saudaranya Yusuf, Yusuf mengenali mereka, dan mereka pun tidak mengenali Yusuf, tidak mengenal Yusuf alaihissalam. Nah, dan Yusuf alaihissalam mengatakan kepada mereka, kalian tidak akan mendapatkan pertukaran sampai kalian membawa adik kalian, saudara kalian, saudaranya Yusuf alaihissalam. Maka ketika itu mereka berjanji untuk membawa adiknya, saudaranya, sebagaimana yang diminta oleh Nabiullah Yusuf, dan mereka meminta kepada bapak mereka untuk mengizinkan sang saudara ikut serta bersama mereka. Maka ketika itu Ya'qub alaihissalam mengatakan, "Fallahu khairun hafidha." Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, yang menjaga kalian dan menjaga saudara-saudara kalian. Wa ta'ahadu bihifzi. Mereka ikhwatu Yusuf berjanji untuk menjaga adik mereka. Faqala lahum. Akan tetapi Ya'qub alaihissalam mengatakan kepada mereka, inna hifdhallahi subhanahu lahu khairun min hifdhikum. Sesungguhnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuknya lebih baik daripada penjagaan kalian. Wa hadza tafwidun min Ya'qub ila Allahi fi hifdhi ibnihi. Dan ini barakallahu fikum merupakan penyerahan dari Ya'qub kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara penjagaan terhadap anaknya. Ya'qub alaihissalam betul-betul berserah diri di dalam hal ini dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'ihi ta'ala al-Hafiz. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-Hafiz, alladhi yahfazu 'ibadahu bihifzihi al-'am min al-halaki wal-'atab. Yang mana dia menjaga hambanya dengan penjagaannya yang sempurna, yang umum, dari kehancuran dan kesalahan. Wa yahfadhu 'alaihim a'malahum. Dan Allah menjaga amalan-amalan mereka. Wa yahfadhu 'ibadahu al-mu'minina bihifzihi al-khas. Dan Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan penjagaannya yang khusus. Amma yufsidu imanahum wa amma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum. Dari apa dijaga oleh Allah? dari yang merusak iman-iman mereka dan memudaratkan mereka pada agama mereka dan dunia mereka. Itu yang terutama dalam perkara agama mereka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini, barakallahu fikum, yang baru saja kita sebutkan, anna fiha wasfallahi subhanahu wa ta'ala birrahmati wal maghfira ala mayaliku bijalalihi kasairi sifatihi. Jadi sisi pembahasan pada ayat-ayat yang mulia ini, bahwasanya pada ayat-ayat tersebut Allah mensifati dirinya dengan sifat ar-rahmah dan maghfirah, dan itu sesuai dengan kemuliaannya, sama seperti sifat-sifatnya yang lain, sama seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah memiliki sifat kasih sayang, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sangat-sangat luas. Dan bahkan di dalam ayat lain disebutkan wa huwa arhamur rahimin, lanjutan pada ayat yang tadi kita sebutkan, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, dan dia na'am paling maha penyayang dari para penyayang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala adalah paling maha penyayang. Dan bahkan kalau seandainya kasih sayang makhluk ini dikumpulkan, maka tidak akan bisa menandingi kasih sayang Allah. Kalau seandainya kasih sayang makhluk ini dikumpulkan, maka tidak akan bisa menandingi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang wanita yang tertawan setelah peperangan, tentunya di zaman Rasulullah SAW banyak sekali terjadi perperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Dan pada peperangan tersebut tentu ada tawanan-tawanan. Dalam salah satu peperangan tersebut ada seorang wanita yang tertawan. Lalu dia mencari anaknya, anak kecilnya. Wanita tersebut terus mencari anaknya di kamp tawanan tersebut. Naam, ketika dia melihat anaknya, dia mengambilnya, memangkunya, menggendongnya dengan kasih sayang dan memeluknya, barakallahu fikum, dengan kasih sayang yang sangat luar biasa di hadapan manusia dan bahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atarawna anna hadil mar'ah tarihatun waladaha finnar, apakah kalian bisa mengira bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Terpikir enggak oleh kalian bahwa wanita ini, si ibu ini, naam, tega melemparkan anaknya ke dalam api yang menyala? Rasul bertanya kepada para sahabat, mungkin enggak hal itu bisa terjadi? Para sahabat serta-merta mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasul, mana mungkin si ibu yang terlihat sangat menyayangi anaknya, baru terpisah beberapa saat, ketika dia mendapati anaknya dia langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Tentu para sahabat mengatakan, enggak mungkin wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Maka sungguh, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada si ibu tadi terhadap anaknya. Nah, kasih sayang Allah itu lebih besar dan lebih sayang terhadap hambanya daripada kasih sayang ibu tersebut terhadap anaknya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Pada ayat-ayat ini terdapat penetapan sifat ar-rahmah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti sifat-sifat Allah yang lain. Wa fiha ar-raddu 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa nahwihim mimman yanfuna 'anillahi ittisafahu birrahmati wal maghfirah firaran minat tashbihi bizami. Dan pada ayat-ayat tersebut terdapat bantahan terhadap Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, dari orang-orang yang menafikan dari Allah penetapan sifat Ar-Rahmah dan Maghfirah milik Allah atau untuk Allah. Alasannya apa? Firaran minat tashbihi bizami. Alasannya untuk menghindar dari sikap at-tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Mereka mengatakan li'annal makhluk yusofu birrahmah, dikarenakan makhluk itu disifati dengan sifat ar-rahmah. Makhluk juga punya kasih sayang. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis 6, lallahu bi'ibadihi Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladihi. Ditetapkan bahwasanya wanita tersebut juga memiliki kasih sayang. Hanya saja kasih sayang Allah itu sangat luas dan melebihi kasih sayang wanita tersebut terhadap anaknya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa mereka menafikan sifat ar-rahmah dari Allah? Karena mereka mengatakan al-makhluk juga memiliki sifat ar-rahmah. Wa ta'awwalu hadhil ayat 'alal majaz. Dan ayat-ayat tersebut yang menetapkan sifat ar-rahmah, mereka mengatakan itu hanya majaz saja, bukan hakikat. Penyebutan sifat ar-rahmah itu majaz saja, bukan hakikatnya. Wa hadza batilun, dan ini merupakan sesuatu yang batil. Lian Allah subhanahu athbata li nafsihi hadhi sifat, dikarenakan Allah telah menetapkan untuk dirinya sifat ini. Wa rahmatuhu subhanahu laysat ka rahmatil makhluk hatta yalzam at-tashbihu kama yaz'umun. Dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti kasih sayang makhluk, sehingga mengharuskan adanya tashbih sebagaimana yang mereka anggap. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Sehingga di sini tidak ada penyerupaan karena berbeda. Dikarenakan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang semisal dengannya dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Wal ittifaq fil ismi, ini penting. Naam. Wal ittifaq fil ismi la yaqtadi al ittifaqu fil musamma. Kesamaan di dalam nama itu tidak harus mengharuskan kesamaan di dalam zatnya atau di dalam maknanya. Kesamaan di dalam nama tidak mengharuskan kesamaan pada fisiknya, pada sesuatu yang dinamai tadi. Nah, ada dua orang sama-sama memiliki nama Muhammad. Yang satu yuhmadu akhlakuhu, yang satu terpuji akhlaknya, yang satu tidak. Nah, tapi sama-sama Muhammad. Barakallahu fikum. Al-ittifaq fil ism la yaqtadi al-ittifaq fil musamma. Kesamaan di dalam nama tidak mengharuskan barakallahu fikum, kesamaan di dalam fisiknya. Falil khaliq sifat falil khaliq sifatun taliku bihi. Dan khaliq memiliki sifat yang layak untuknya dan khusus untuknya. Sementara makhluk sifatun walil makhluki sifatun taliku bihi wa takhtassu bihi. Sementara makhluk juga memiliki sifat yang layak untuknya dan juga menjadi kekhususan untuknya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.